إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah al-irsyad, bimbingan serta memberikan istiqomah kepada kita dengan tetap berada di atas agamanya. Agama Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan bahwa Islam ini adalah satu-satunya agama yang ada di sisi Allah, diridhoi Allah dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak manusia dan nabi yang pertama Adam alaihissalam sampai kepada Nabi dan Rasul kita, Rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah menegaskan innad-dina indallahi al-Islam. Innad-dina, sesungguhnya ad-din, agama, indallah, yang ada di sisi Allah, al-Islam adalah Islam. Di dalam kita memahami ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan ada taukid, kalau di dalam bahasa Arab menggunakan inna. Ini merupakan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa satu-satunya agama yang Allah turunkan adalah agama yang mengajak seluruh manusia untuk menyembah dan beribadah kepada Allah semata dan tidak menyembah serta beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Innad-dina, sesungguhnya agama, indallah, yang ada di sisi Allah, al-Islam, adalah hanya Islam. Bahkan asrahu min dzalika, ada yang lebih nyata dan lebih terang lagi dibandingkan pernyataan tersebut. Kalau ada seseorang bertanya-tanya, apakah boleh bagi kita mencari agama selain Islam, dan apakah jika hal itu diperbolehkan, kemudian agama tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaan seperti ini sudah Allah Subhanahu wa taala jawab pun juga di dalam Al-Qur'an. Di dalam sebuah ayat Allah Azza wa Jalla menyatakan dengan tegas, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falai yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa man yabtaghi, dan barang siapa atau siapa saja, yabtaghi, dia mencari, ghairal islam, selain Islam, dinan, sebagai agama. Jadi kalau seandainya ada orang yang dia tidak mau beragama Islam tetapi memilih untuk beragama yang lainnya, bagaimana hukumnya? Kata Allah di dalam ayat ini, falai yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima darinya. Lan yuqbala itu kalau di dalam bahasa Arab, lan itu untuk seterusnya. Lan yuqbala yakni kita terjemahkan, maka selamanya tidak akan pernah diterima agama yang dia cari tadi selain agama Islam. Lan yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima dari orang tersebut. Dipertegas lagi kata Allah Subhanahu wa taala di penutupan ayat ini, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti pada hari kiamat di negeri akhirat, minal khasirin, akan dimasukkan ke dalam orang-orang yang merugi. Ketika manusia berada di negeri akhirat, tidak ada kemungkinan kecuali hanya dua, imma al-falah, bisa jadi dia mendapatkan al-falah, kemenangan, keberuntungan, wa imma al-khusran, atau kemungkinan yang kedua, dia mendapatkan kerugian, ya, rugi kesempatan hidup dia di dunia. Kalau al-falah, kalau dia mendapatkan keberuntungan dan kemenangan, berarti dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia dikatakan minal khosirin, termasuk dari orang-orang yang merugi, berarti tidak ada tempat yang lain selain surga kecuali hanya neraka. Karena di akhirat kemungkinan hanya jannah wan nar, surga atau neraka. Sekali lagi, kalau dikatakan dia orang yang beruntung, dia orang yang mendapatkan kemenangan, berarti jannah, mendapatkan surga. Dan kalau dikatakan minal khosirin, orang yang merugi, maka tidak lain dan tidak bukan kecuali tempatnya adalah di dalam neraka. Sehingga dari dua ayat tersebut kita bisa memahami bahwa harus seseorang itu beragama dengan agama Islam. Tidak boleh bagi dia untuk memilih agama yang lainnya. Kenapa? Karena agama Islam itulah agama yang mengajak beribadah, menyembah kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam itu adalah satu-satunya agama yang mengajak manusia untuk meninggalkan peribadahan kepada selain Sang Pencipta, meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Tabaraka wa ta'ala di dalam akhir surat Adz-Dzariyat menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk mereka mengibadahiku. Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ay liwahidun. Makna ayat liya'budun, agar mereka mengibadahiku, itu adalah liwahidun, agar mereka menunggalkan aku dalam ibadah, agar mereka mengesakan aku di dalam ibadah. Jadi seluruh peribadahan hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan ini jelas ya, nyata bagi kita memang Islam satu-satunya agama yang diridhoi dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi pokok agama, seluruh para nabi ajarannya sama. Pokok isi agama seluruh para nabi itu ajarannya sama, yang berbeda hanya dari sisi syariatnya, seperti sholat, tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara zakat, dan yang lainnya. Adapun pokok agamanya, pokok ajarannya, yakni tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah, maka sama, seluruhnya sama. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi masing-masing nabi, bagi masing-masing umat, kami jadikan syariat dan jalan yang tersendiri. Artinya syariat sholat kita mungkin akan berbeda dengan umat-umat terdahulu. Tata cara puasa kita juga berbeda dengan umat-umat terdahulu. Tapi kalau dari sisi pokok dakwah, pokok ajaran tauhid, itu sama. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walaqad ba'atsna," dan sungguh-sungguh kami sudah mengutus, "fi kulli ummatin rasulan," kami sudah mengutus seorang rasul pada setiap umat. Seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa dakwahnya kepada umat mereka? "Ani ibudullaha wajtanibut taghut." Wahai umatku, beribadalah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Yang dimaksud taghut adalah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Taghut itu maknanya segala sesuatu yang disembah, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan dakwah yang sama ini ya, sebagaimana kita katakan, "Inna dina indallahil Islam," ya itulah Islam. Agama yang ada di sisi Allah adalah Islam, yaitu beribadah kepada Allah dan menjauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah di ayat ini tadi, itu dakwah seluruh para rasul. Itu dakwah seluruh para rasul alaihimus salatu wassalam. Tetapi memang yang namanya manusia terkadang mengingkari fitrah mereka. Kalau secara fitrah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam kondisi mengakui penciptanya, mengakui Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian ya, dia terkadang fitrah tersebut rusak ya, gara-gara situasi sekitar dia yang mengalihkan dia dari fitrahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrati." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada maulud, seorang anak yang dilahirkan, illa kecuali wa yuladu 'alal fitrati, kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Yang kata para ulama maksudnya fitrah di sini adalah Islam. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka sebenarnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa ada orang yang berubah ya, fitrahnya? Karena kedua bapaknya, kata beliau. Kedua bapaknya itu kalau dalam bahasa Arab maksudnya bapak dan ibu, sebutannya al-abawan. Maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang menjadikan dia menjadi Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia menjadi Nasrani, menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, bahkan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi Majusi. Sehingga sebenarnya ketika ada seseorang yang masuk Islam, maka sebenarnya dia kembali kepada fitrahnya. Fitratallahillati fataran nasa alaiha. Fitratallah itulah fitrah Allah yang fataran nasa alaiha. Allah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut, di atas fitrah tersebut. Kembali kepada apa yang kita sampaikan, bahwa seluruh para nabi mereka mendakwahkan Islam. Seluruh para nabi itu mendakwahkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah, dan melarang dari peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti hal tersebut, apa yang kita dapati di dalam surat Yunus ayat yang ke-72, Allah Ta'ala mengabarkan tentang ucapan Nabi Nuh, Rasul Nuh alaihi salam. Kata Nuh kepada kaumnya, wa umirtu an akuna minal muslimin. Nuh alaihi salam mengatakan, wa umirtu, dan aku ini diperintah, berarti diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, an akuna minal muslimin, untuk aku termasuk dari kaum muslimin. Maka ini diantara bukti bahwa seluruh para nabi itu muslim, berserah diri kepada Allah, menyembahnya kepada Allah. Wahakata. Perlu kita ketahui, Nuh alaihis salam ini adalah rasul yang pertama yang Allah utus di muka bumi untuk mendakwai orang-orang yang menentang Islam, orang-orang yang menentang tauhid, untuk mendakwai orang-orang yang mulai berbuat kesyirikan dengan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam tafsir oleh sahabi Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana baina Adam wa baina Nuhin 10 qurun. Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 10 generasi. Kalau dikatakan qarn itu generasi, berarti 10 generasi. Kalau dikatakan qarn itu abad, berarti 10 abad. Wa kanu ya'budunallah, dan selama itu manusia mereka bertauhid, mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsir yang lain, kita tahu di dalam surat Nuh, nanti bisa dibuka di juz 29 surat Nuh, kaumnya Nabi Nuh mereka menyembah nama-nama orang saleh yang meninggal ketika itu. Mereka menyatakan waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Nabi Nuh alaihi salam berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menerus mendakwai kaumnya beratus-ratus tahun siang dan malam, tapi mereka tetap membangkang dengan mengatakan la tadarunna alihatakum, saling berwasiat antar mereka dengan menyatakan jangan sekali-kali kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan wad, yaghuth, ya'uq dan nasr. Ini nama-nama asma'u rijalin salihin min qawminu. Nama-nama orang saleh, sebenarnya saleh mereka itu orang yang beribadah kepada Allah. Tetapi falamma matu, ketika orang-orang soleh tadi sudah meninggal, maka masyarakat merasa kehilangan. Fa'auha syaitanu aninsibu fi majalisihimul lati yajlisuna fiha ansoban. Ditafsir dikatakan bahwa kemudian syaitan membisikkan kepada mereka, atau setan itu dia menyerupakan diri, menampakkan dalam bentuk manusia dan memerintahkan orang-orang tadi untuk membuat patung-patung orang-orang soleh tadi. Walam yu'bad atau walam tu'bad, dan pada awalnya tidak diibadahi, tidak disembah, tidak dijadikan perantara doa kepada Allah. Tujuan mereka ketika melihat patung orang soleh tadi, kemudian merasa semangat kembali untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja. Ketika melihat gambar orang soleh tadi, dia kemudian bersemangat untuk beribadah dan mencontoh kesolehannya. Kemudian berganti generasi, di mana generasi selanjutnya ini ya tidak tahu menahu tentang asal usul pembuatan tersebut. Maka syaitan kemudian memberitahu kepada mereka bahwa dahulu bapak moyang kalian itu menjadikan orang-orang soleh tadi perantara doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ubidat, ya, mereka kemudian diibadahi, dimintai doa, dimintai perantaraan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim, kembali kepada apa yang kita sampaikan bahwa seluruh anbiya, seluruh para nabi, aslinya agamanya itu adalah Islam. Di antaranya buktinya adalah ucapan Nuh alaihissalam di dalam surat Yunus yang diceritakan oleh Allah. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintahkan untuk aku termasuk dari kaum muslimin. Demikian pula apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang mendapatkan wahyu berupa kitab Taurat. Nabi Musa alaihissalam itu pernah berkata kepada kaumnya dari kalangan Bani Israel, ya qaumi in kuntum amantum billah fa'alihi tawakkalu in kuntum muslimin. Tadi ketika Nabi Nuh juga muslimin, sekarang ketika Nabi Musa pun juga dengan sebutan muslimin, ada di surat Yunus pula ayat 84, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, kalau benar kalian itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, fa'alihi tawakkalu in kuntum muslimin, maka seharusnya hanya kepada Allah lah kalian bertawakal, in kuntum muslimin, kalau memang benar kalian orang-orang Islam. Bukti keislaman mereka, kata Musa alaihissalam, adalah kalian bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan apa yang kita sampaikan tadi di depan, ya, di sini juga bukti bahwa Nabi Musa pun juga muslim. Ya, Nabi Musa juga orang muslim, orang Islam, menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah beribadah kepada selain Allah. Nabi Nuh juga Nabi Musa. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Sulaiman. Sulaiman ibn Dawud alaihi wassalam. Nabi Sulaiman putra dari Nabi Dawud alaihi wassalam, di mana dikisahkan ucapan Bilqis, ratu negeri Saba ketika itu, ada di dalam surat An-Naml ayat yang ke-44, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Bilqis, ya, malikatu Saba, ya, ratu Saba ketika itu mengatakan, Rabbi, dia berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, inni zalamtu nafsi, sungguh aku sudah menzalimi diriku, wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku sekarang sudah masuk Islam bersama Sulaiman. Masuk Islam bersama Sulaiman, berarti Nabi Sulaiman alaihissalam pun juga muslim, juga Islam. Lillahi rabbil alamin, hanya kepada Allah rabbul alamin. Ini diantara bukti-bukti bahwa sebenarnya agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah agama Islam. Sekali lagi, silakan untuk dilihat, silakan untuk difahami apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 19 dan juga ayat 85. Ali Imran 19 dan 85. Di dalam ayat yang ke-19 Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, sungguh ya satu-satunya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Dan di ayat yang ke-85 seperti kita bacakan tadi, Allah dengan tegas mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama dia jadikan agama itu selain Islam, fala yuqbala min, maka sama sekali tidak akan pernah diterima agama tersebut darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi, tidak mendapatkan rahmat dari Allah, tidak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma yasma'u bi yahudiyyun atau la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bima jitu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u bi, tidak ada yang mendengar tentangku yahudiyun, baik dia Yahudi, wala nasraniyun ataupun dia Nasrani, thumma lam yu'min bima jitu bi, kemudian ketika sudah mendengar tentang aku dia tidak mau beriman terhadap apa yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti akan termasuk penduduk neraka. Sehingga dengan hadis ini ya, ketika seseorang dia mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, tapi dia tetap berada di atas agama Yahudi atau dia tetap berada di atas agama Nasrani dan tidak mau menjadi muslim, maka tetap dihukumi min ashabin nar, dia akan termasuk dari penduduk neraka. Bahkan jangankan para pengikutnya, yakni jangankan para pengikut Nabi Musa atau para pengikut Nabi Isa alaihi salam, jangankan para pengikutnya, kalau seandainya Nabi Musa alaihi salam itu masih hidup, maka tidak ada pilihan bagi dia kecuali mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan walladhi nafsi biyadih lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah, lau kana Musa hayyan, kalau seandainya Nabi Musa itu masih hidup sekarang ini, ma wasi'ahu illa tiba'i, tidak ada kesempatan bagi dia kecuali harus mengikuti aku. Kecuali harus mengikuti aku. Kenapa? Karena risalah dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup risalah dan kenabian seluruh para nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad ini bapak, atau bukanlah Muhammad ini bapak salah seorang dari kalian. Walakin Rasulullah, tapi dia adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan merupakan penutup para nabi. Walhamdulillah, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum muslimin. Semoga Allah memberikan keteguhan hati kepada kita tetap berada di atas Islam sampai kita meninggal mendapatkan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.